Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut ila akhiril ayat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terhadap al-hukmu bi ghairi ma'anzalallah, berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang menyebutkan tentang ini, ada tiga ayat. Ya, menunjukkan tingkatannya. Ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang dia zalim, ada yang dia fasik dengan sebab itu. Kalau dia meyakini bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu lebih baik, atau hukum selain Allah itu sama dengan hukum berhukum dengan hukum Allah, atau dia berkeyakinan bolehnya, maka ini sampai kepada kekufuran. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah yang paling utama, ya, dan hanya boleh berhukum dengan hukum Allah, tetapi dia mengikuti hawa nafsunya, apakah karena dunia yang dia inginkan atau karena kedzaliman terhadap orang lain, maka hukumnya sesuai dengan keadaannya. Bisa jadi dia zalim, bisa jadi dia fasik. Dan ayat itu tidak hanya turun atau ditujukan kepada penguasa, tetapi kita semua. Ya, apa yang bisa kita tegakkan dari hukum-hukum Allah, dari syariat Allah pada diri kita, mulai dari tauhidnya, mulai dari sholatnya dan yang lainnya. Ya, seorang yang bermaksiat dia keluar dari hukum Allah. Ya, keadaan dia sesuai dengan tingkatan maksiatnya. Barakallahu fiik. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun, maka mereka berkata, sungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ayat ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi menjelaskan tentang karakter orang-orang munafik. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 11. Ya. Awal-awal surat Al-Baqarah yang menyebutkan ayat 2, 3, 4, 5 itu tentang orang-orang yang beriman. Ya, ayat yang ke-6 tentang orang-orang kafir. Ayat ke-7 sampai 20 tentang orang-orang munafik. Ya. Lebih detail, lebih rinci perincian orang-orang munafik dan sifat-sifatnya daripada orang-orang kafir. Karena bahayanya mereka. Mereka ada di tengah-tengah kaum muslimin, menampakkan seolah-olah mereka orang yang peduli terhadap Islam, tetapi mereka mengingkari atau memusuhi Islam dan kaum muslimin dengan permusuhan yang sangat besar. Nah, mereka ini ya, yang sebagian mereka itu diketahui siapa saja. A'yanuhum, orang per orang mereka diketahui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembong mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang sejak awal mereka dia tidak suka. Dan orang-orang yang semisalnya tidak suka akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika mereka dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, dengan ulah kalian. Dengan kemunafikan kalian. dengan kemaksiatan kalian. Apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun. Kami ini orang-orang yang menginginkan perbuatan atau melakukan perbaikan. Ya. Kalau antum perhatikan, ya, mereka, ya, yang membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan dan menyelisihi syariat, ya, jawabannya sama. Bahwasanya yang mereka ingin lakukan adalah islah, perbaikan. Mereka merasa dengan apa yang mereka lakukan, dengan pemikiran mereka, dengan keyakinan mereka, dengan aksi mereka, itu adalah untuk melakukan perbaikan versi mereka. Ya. Tetapi hakikatnya adalah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum humul mufsidun." Ketahuilah sungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yas'urun. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya. Mereka merasa mereka sedang di atas suatu pembaharuan kah namanya, ya, menganggap Islam dan segala hal yang berkaitan dengannya itu adalah sesuatu yang primitif, suatu yang terbelakang, suatu yang sudah tidak relevan dengan zaman, dengan situasi saat ini. Ya, sehingga harus diadakan pembaharuan cara berpikir dan lain sebagainya. Mereka pikir mereka sedang melakukan perbaikan. Tetapi pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun." Ya, ketahuilah bahwasanya mereka sedang melakukan kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya, bahwasanya mereka yang mereka lakukan itu adalah kerusakan. Sallallahu alaihi Qala, kita bacakan kalamnya Syekh Utsaimin. Rahimahullah taala. Qala al-ifsadu fil ardi naw'an. Al-awwal ifsadun hissi madi. Ya, ifsadun hissiyun madiyun. Wadhalika mithlu hadmil buyut, hadmul buyut, mithlu hadmil buyut wa ifsadit turuq. Wa ma asbaha dhalik. Kerusakan yang sifatnya konkret, nyata, materi, ya, seperti rusaknya atau hancurnya rumah-rumah, jalanan rusak, fasilitas-fasilitas rusak. Ini kerusakan materi. Ya. Wasani ifsadun ma'nawi. Yang kedua adalah ifsad, ya, kerusakan yang sifatnya maknawi, ya, yaitu bil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya min akbaril fasadi fil ard, ya, dan maasi ini adalah termasuk dari kerusakan terbesar di muka bumi. Apa kaitannya antara kerusakan atau kerusakan hissi, ya, secara konkret, real, materi, dengan perusakan yang sifatnya maknawi? Ya, adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, kerusakan apa ini? Kerusakan hissi madi, kerusakan yang sifatnya materi konkret, ya, berupa kelaparan, berupa gagal panen, atau kerusakan yang sifatnya tadi bencana alam, ya, musibah dan lain sebagainya. Taib, apa penyebabnya? Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia, disebabkan yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan apa? Dari perbuatan maasi, sebab utamanya, ya, adalah perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua sebabnya pengrusakan yang sifatnya materi. Ya, dia rusak alam. Itu juga sebab penyebab kerusakan, tapi penyebab terbesar adalah maasi. Ya, penyebab terbesar adalah maasi, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya. Agar mereka merasakan apa sebagian dari apa yang mereka perbuat, akibat dari apa yang mereka lakukan. Ya, supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghentikan perusakan yang mereka lakukan. Baik perusakan secara materi atau perusakan yang sifatnya maknawi tadi. Ya. Yang kalau kita lihat fokusnya orang-orang adalah perusakan yang sifatnya materi. Ya. Walaupun kadang hal-hal yang demikian itu sifatnya kayaknya seperti basa-basi. Ya, maaf-maaf saja. Ya. Sudah rusak alam lingkungan kita. Ya. Baru seakan-akan dia peduli terhadap lingkungan. Ya, padahal yang demikian itu kalau kita kembali kepada syariat kita, ya, itu semuanya ada. Ya, bagaimana mencegah kerusakan yang sifatnya materi hissi, kerusakan alam yang sifatnya materi hissi, atau tadi dengan cara maknawi, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lawan dari maasi. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah dengan sebab apa yang kalian lakukan. Ya, dan Allah memaafkan dari banyak hal yang kalian lakukan karena dosa-dosa kita, karena perusakan yang kita alungan materi dan non materi tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kaitannya jelas, perusakan materi sebab utamanya adalah justru karena perbuatan atau maksiat yang kita lakukan, yang manusia lakukan. Ya, jangan merasa kita itu tidak berdosa. Ya, ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kenapa dia adalah orang yang paling malang sedunia. Orang yang paling menderita. Ya. Kenapa seakan-akan musibah ini terjadi pada dirinya terus-menerus? Apa salah dia, apa dosa dia? Kalau seorang yang beriman dan benar imannya, dia akan mengakui bahwasanya dia banyak salah, dia banyak dosa. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, beriman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun wa hadhihi da'wa min abtalid da'awa haitsu qalu ma haluna wa ma sya'nuna ila al israh. Ya, klaim pengakuan yang paling batil ketika mereka mengakui, orang-orang munafik ini, bahwasanya apa yang mereka lakukan justru adalah perbaikan untuk memperbaiki umat, untuk memperbaiki pemikiran mereka yang keliru. Ya, kata mereka, padahal justru mereka yang keliru, keyakinan mereka yang batil, dan apa yang mereka lakukan justru mufsidun, mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Rasulullah SAW. Lalu apa kaitannya ayat ini dengan bab kita, at-tahakum ila ghairillah, at-tahakum ila ghairi ma anzalallah? Qala munasabatul ayah lil babi zahirah wa dhalika anna at-tahakum ila ghairi ma anzalallah min akbari asbabil fasadi fil ard. Yaitu bahwasanya at-tahakum, ya, mencari hukum, berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara sebab terbesar dari kerusakan yang terjadi di muka bumi. Kenapa? Karena perbuatan maksiat. Ya. Yang tingkatannya sudah kita sebutkan, bisa sampai kepada kekufuran, ya, atau sampai kefasikan dan kedzaliman. Tetapi menunjukkan bahwasannya itu adalah perbuatan maksiat yang kita sebutkan bahwasannya, ya, perbuatan-perbuatan maksiat inilah, apalagi kalau sudah sampai pada tingkat kekufuran. Ya, begitu juga sampai pada tingkat kesyirikan. Ya, nasallahu alafiyah. Yang justru ironisnya ketika di tengah-tengah musibah, ya, banyak orang berusaha menghilangkan musibah itu dengan kesyirikan yang mereka lakukan, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa enggak berlipat-lipat musibah yang akan didapatkan baik di dunia ataupun di akhirat, nasallahu alaihi. Ala innahum humul musidun, ketahuilah bahwasanya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan. Tapi sekali lagi mereka tidak menyadarinya. Ya. Nah, semakin orang itu jauh dari al-haq, semakin orang itu jauh dari al-ilmu, ilmu yang benar. Ya. Semakin ngaco timbangan antara kebenaran dan kebatilan pada dirinya. Ya. Memandang yang benar, memandang suatu perkara yang benar, dia pandang sebagai suatu perkara yang keliru. Pun sebaliknya, sesuatu yang jelas-jelas keliru, sesuatu yang jelas-jelas batil, ya, dianggap sebagai suatu perkara yang hak. Ya, dianggap sebagai suatu perkara yang hak. Kesyirikan yang jelas-jelas kebatilannya, ya, yang kata Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, ya, orang yang paling awam sekalipun ketika membaca ayat-ayat kesyirikan mereka bisa memahami terang benderang maksudnya. Tapi ternyata keadaan itu bisa terbalik. Ya, bagaimana perkara yang terang benderang seperti kesyirikan pada suatu saat, dan beliau menyebutkan zamannya beliau, ya, 200-300 tahun yang lalu kurang lebih itu, ya, apalagi sekarang maksudnya, itu menjadi sesuatu yang samar. Kesyirikan menjadi suatu yang samar, bahkan bagi orang yang dianggap sebagai alim sekalipun. Kesyirikan dianggap sebagai ibadah, bahkan seutama-utamanya ibadah. Ya. Bagaimana mereka menjadikan orang-orang yang sudah wafat, yang dianggap sebagai wali, sebagai wasilah antara mereka dengan Allah, itu dianggap ibadah yang paling utama. Dan ketika diterangkan itu adalah ainus syirik, kesyirikan itu sendiri yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dianggap orang yang mengatakan demikian orang yang tidak cinta terhadap para orang saleh. Ya, kebalik. Kebalik. Timbangannya sudah terbalik. Sebabnya apa? Jauh dari ilmu al-haq. Ilmu yang hak jauh. Ya. Ini beliau ulas di dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah. Ya. 6 perkara yang kejadiannya sama. Bagaimana yang harusnya 6 perkara ini terang benderang di dalam Al-Quran, yang orang yang paling ami, paling awam sekalipun bisa memahaminya. Suatu saat jauhnya manusia dari ilmu ya, banyaknya perbuatan maksiat justru menjadi sangat samar bahkan bagi orang yang dianggap berilmu sekalipun, nasallahu alafiyah. Ya. Qala wa qawluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tufsidu fil ardi. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah dilakukan perbaikan pada bumi tersebut. Yasmalul fasada al-madi wal ma'nawi kama sabak. Ya, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, mencakup kerusakan yang sifatnya maknawi, ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang akan merusak, ya, atau di perbuatan-perbuatan madi, ya, menghancurkan fasilitas dan lain sebagainya, ya, merusak alam, yang akan menjadikan apa, kerusakan di muka bumi ini, ya. Ba'da islahiha min kibalil muslihin. Ya. Setelah dilakukan perbaikan ada orang-orang yang memperbaikinya. Wa min dalika al-wukuf didda da'wati ahli al-ilm. Wal-wukuf didda da'wati salaf. Wa didda man yunadi bi an yakuna al-hukmu bima fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa bentuknya ketika dia berhiri menghadang dakwah tauhid, dakwah salaf, menghadang ahli ilmu, menentang mereka, ya, memusuhi orang-orang yang mengajak kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada tauhid. Ya, mereka melakukan perbaikan di muka bumi ini dengan apa? Dengan mendakwahkan kembali kepada tauhid yang benar, mengajak manusia kepada ilmu. Ayo kita belajar, ayo kita bermajelis, ayo kita baca Al-Quran kita, kita pelajari. Ya, bagaimana Al-Quran di, ya, dari ayat awal sampai akhir semuanya adalah tentang tauhid, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi justru dia menentang. Tapi justru dia menghadang. Tapi justru dia merintang. Ya. Wa qawluhu ba'da israhiha min babi ta'kidil lawm at-tawbih id kaifa yufsidu as-saliha wa hadha ghayatu ma yakunu minal waqaha wal khubuth wasyarr. Ya, ba'da israhiha, ini adalah bentuk penekanan, ya, celaan terhadap orang yang melakukan ini. Sesuatu yang sudah diperbaiki, kalau tadi kan, ya, mungkin bisa berpikir, oh ini sudah dalam keadaan rusak, mereka ingin memperbaiki dengan cara yang keliru. Ayat ini beda lagi, oh ini sudah dalam keadaan baik, ada mereka orang-orang yang muslihun, melakukan perbaikan dengan dakwah mereka, dakwah pada tauhid, dakwah pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kok kalian justru malah merusaknya kembali? Ya, yang sudah diperbaiki malah mau dirusak. Ya, ini puncak dari kerusakan, kengawuran. Ya. Fal ifsadu ba'dal islah a'zam wa ashad min an yamdiyal insan fi fasad qablal islah. Wa in kana al-matlub wal islah ba'da al-fasad. Ya. Dan al-ifsad, merusak, ba'dal al-isra, setelah melakukan perbaikan. Ya, ini lebih dahsyat daripada seorang itu dia terus-menerus dalam kerusakannya sebelum al-isra ada perbaikan. Dalam keadaan rusak dia memang rusak sudah. Dalam keadaan rusak ada yang melakukan perbaikan justru dia hadang. Ini dahsyat. Ya, lebih dahsyat daripada yang tadi. Qala wa munasabatul ayah lil ba'd anna tahakum ila ma anzalallahu wal isra wa anna tahakum ila ghairihi huwal ifsad. Ya, hampir sama dengan yang tadi, yaitu berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah adalah bentuk dari al-isra, perbaikan. Ya, sementara berhukum kepada selain dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk perusahaan.